Indonesia kita goyang terus. Kita goyang reggae dut bareng Sonata. Hatiku kau bisa dua, meski banyak yang titip cinta. Ku hargai dirimu, ku sayangi kamu, walaupun jiwa terasa luka. Special buat arah-arah di region semuanya. Lambe-lambe tangannya dong. Ambon manisnya Sonata. Cintaku hanya kepadamu, meski kamu selalu menyakiti. Ku serahkan semua, tiada yang tersisa. Yeah!